warahmatullahi wabarakatuh. Jangan main-main. Nampak? Kita ingat fasik ni minum arak je, ikan ekor je. Kita ingat fasik ni sokong kerajaan tak berhubung Islam ni. Orang ngajar di masjid, orang ngajar di surat, dia tak pergi dengar. Sedangkan dia jahil. Fasik. Nampak? Laki-laki perempuan. Likulli muslimin wa muslimatin. Bagi semua orang laki-laki Islam dan perempuan Islam. Muslimah ni je. Kita faham muslimah ni lah pakai tutur rambut lah. Hei, betul. Tak belajar orang muslimah pakai tutur rambut. Muslimah ni pasal arah. Maknanya perempuan yang beragama Islam. Walaupun pakai semua rambut pun. Muslimah ni. Betul lah. Walaupun pakai baju talian ni, sini nampak tiuk. Walaupun pakai skrup. Walaupun semua ketat. Tapi dia Islam. Muslimah tu. Nampak? Arak dia kalau dikubrak, muslimah. Kalau lama, muslimah tu. Jadi bukan muslimah ni yang pakai tutup lapor, bukan? Bukan muslimah ni maknanya yang pakai tutup. Tapi itulah pakaian muslimah yang seperti itu. Yang kita setiap ni, dia muslimah. Tapi pakai tu. Dia perempuan Islam. Ha, ini semua ni, kita kena faham. Nyakit isu je, dia punya viral, jadi. Nampak? Orang yang uji Nasarah ni dia pakat, macam mana cara nak hancurkan Islam? Caranya orang Islam jangan ambil ikut Islam. Dan tidak faham Islam. Cara mana tak boleh faham Islam? Jauhkan anak-anak mereka daripada majlis-majlis ilmu. Jauhkan dari ulama. Bila jauh daripada ulama, maka dia tidak ada ilmu tentang Islam. Bila tak ada ilmu tentang Islam, maka dia tak tahu akan ajaran agama ini sendiri. Bila dia tak tahu, dia akan langgar hukum-hukum. Macam yang berlaku sekarang. Cara nak tarik supaya jangan di surah masjid, dia buatlah rancangan-rancangan problem-problem yang budak-budak jadi lari tak panggil masjid. Berlaku lah sekarang. Mana? Tak berlaku. Sebab takut. Takut benda. Jangan takut kita ni. Allah hanya beri nyawa macam gitu. Tak ada orang boleh ambil nyawa gitu. Takut. Jangan takut. Tengok tentera-tentera kafir berperang. Tak takut lagi. Dia kafir. Nak agamanya batin. Nak semua bohong berlaku. Janji-janji bohong. Tak masuk surga pun. Menang masuk neraka. Mati masuk neraka. Kafir. Tapi dia berani berperang. Nah, kita jangan takut lah. Kalau dengar maknanya dengan ulama, jangan takut. Sebab kita nak merealisasikan akan sabda Nabi tadi. Iaitu kita nak belajar. Nampak? Jangan main. Jadi nak cari nak jauh je, buatlah benda-benda problem. Supaya orang tak mari ke surah masjid. Orang mengajar kurang pang sampai pukul 9, dia tak mari je. Padahal dekat dengan surah. Dia tengok TV. Bodohnya. Nah. Dia cuti orang dia. Bodoh. Nah. Sedangkan kalau kita tidak ada ilmu, bila perjalanan kita di alam bangsa. Kalau kita bila, sengaja cari bila, buat benda jiwa, cuti ke bodoh. Seluruh ni, buat ke sini. Takut. Nah. Jauh, kemuti jauh. Nah. Kalau rumah kita curah, curah lah, boleh siap rumah, beli rumah. Nah, ada duit, beli rumah bandar RM400,000. Tak ada duit sikit, beli rumah biasa, rumah murah, RM90,000. Dapat kereta langsung, KPRT rumah. Eh, JKK sign. Nah, boleh lah rumah, ada lampu lah. Kita masuk ke ada lampu lah, curah. Ada lampu bilik air, ada lampu jamah, ada lampu surau, ada lampu ruang tamu, ada lampu beranda. Lampu bilik tidur. Dia tu masuklah rumah dia. Dia tengok cerah, dia buang hampir lampu. Menangis hampir anak-anak ni. Jadi pulak. Ayah tu terjejit ke kodoh. Begitulah kodohnya orang yang bila ulama-ulama datang nak menerangkan akan kehidupan dia dengan ilmu agama. Dia duduk dalam gelap kejahilan, dia tak lari, samalah orang tu. Dia membuang lampu yang orang nak beri kepada dia, itulah orang yang paling bodoh. kita kata buat bahasa rasa. Tapi ada masjid lapar dah. Ustaz mari dengan dia, lapar dah dia. Masjid dia lapar dah. Orang lapar. Banyak dia pada orang. Siang tu ustaz, di tempat ustaz tu ustaz perawat. Kalau tak sampai 15 orang dia, orang tak payah. Nah, jadi lagu mana kata jabat inilah ustaz awak buat, nak buat kulit je lah 15, 20, siang buat awak. Itu semua. Kalau dia tulis 3 orang, dah 3 orang mari, jenuh. Terimam, terimam, kekeke. Kalau lagi pada tengok ini, duduk dalam kebenaran. Sebab apa orang tak buat ini? Sebab lihat mentaliti. Mentaliti rumah ni, mentaliti cuci. Kalau ada cuci dia. Kalau jangan bagi cuci. Dia lagi dia cuci. Dia cuci je. Pasal duit. Jangan bagi duit. Allah berhubung-hubung orang. Mengaji betul. Nampak? Sebab tu kita tak mahu kerja dengan Allah Ta'ala. Kita nak kerja kerjaan bagi. Kerjaan Allah tahu. Padahal kerajaan Allah gaji berlipat-lipat kami ganda. Tapi kita tak mungkin je. Batu kita tidak tajuk. Tidak tiang mulai. Tidak baca Quran. Tidak syukurullah. Nah. Bangun tengah malam bukan tajuk. Tengok pula. Bapa kita tak semangat kerja dengan Allah. Pasal? Bayar lambat. Nama bayar lambat. Nanti kasi siapa yang semayang ni dua rakaat Arab. Satu mahligai. Mana mahligai? Dalam surga lambat boh. Pahala semayang dalam surga pada orang ni. Dalam surga tu lambat. Kita tengok jalan. Nampak? Boleh kata usaha ni min adal. Manusia ni jadi nak jalan. Nak cepat. Nah. Pahala kalau kita nak kerja sahaja. Kalau sebut kerja dunia, turun pagi, balik, malam. Tak apa. Pasal bayar gunang. Kalau bayar pada masyarakat, tanda orang nak kerja. Sungguh. Ambil poster, jawatan pasal tepek, jumpa kot nyok. Nah. Tembok ketang, 18. Tak perlu. Tulis itu jawatan kosong, kerani kilang, gaji 18 ribu. 18 ribu. Pening. Tapi bayar pada masyarakat. Cina. Orang pun kata syarikat dia tak nak. Bodoh punya syarikat. Tak ada orang nak kerja. Waktu kita kurang. Orang dah panggil ustaz, panggil penceramah, panggil cikgu guru, nak dapat ilmu, nak suruh-suruh. Boleh hidup rumah, tengok TV. Betul. Daripada muda sampai tua, tengok TV. Benda boleh. Bukan kita larang tengok TV, tapi ni maghrib, ni final madu, ni wal isyak, prime time je mana. Waktu antara maghrib dengan isyak, waktu pertama untuk menuntut ilmu. Jaga ustaz ngajar pun 4:30 lagi. Kita nak belajar agama pukul 2:30 petang, kita kerja. Nampak? Jadi bila ramai yang jahil, maka porok peranda berlaku lagi. Macam sekarang. Nah. Tak benar Islam kalau jamaah jahil. Jamaah jahil. Tapi jahil tak lampau sebagai satu kerugian. Jangan jahil benda-benda yang kait dengan dunia. Sebab kita telah di brainwash. Dalam TV, dalam surat kabur, tak ada kepentingan ni semua orang ada. Tengok belanjawan baru ni, berapa ratus juta untuk pondok, ada tak? Ada tak? Ada skateng bagian rumah ni. Tak ada skateng untuk pondok, tak ada. Umum belanjawan. 843 juta untuk kesenian. Aduh, kesenian. 685 juta untuk kebudayaan. Dan pondok ada. Tuan-tuan tak payah tak pergi banyak. 500 juta untuk pondok-pondok seluruh Malaysia. Satu pondok dapat 150 ribu. Okey lah. Nah. Di jalan nak masuk pondok macam tak mampu. Siang tengok. Belajar hadis Nabi. Belajar tafsir Quran. Belajar kitab-kitab agama. Untuk melahirkan ulama-ulama. Tak ada bantuan daripada pemerintah. Pasal apa? Pasal pemerintah bapak jahil. agama. Dalilnya kita ni, mana-mana kita ni yang hari-hari dah mari dengar, tangkap kita dengar kuliah, jahil lagi, apatah lagi anak-anak kita yang jenis dah berani dengar orang belajar. Lagi belajar ni. Bila jahil macam-macam berlaku, yang paling dahsyat kekufuran. Al-jahlu aqrabu ila al-kufri. Bila jahil mudah menjadi kafir. Yang mana lah, masuk kita. Masuk Hindu. Nah, pasal jahil ni. Orang Islam lawan ulama dia. Dia orang Islam, dia orang ulama. Pasal? Pasal jadi. Lalu dia belajar dia orang. Nah, dia orang Islam, dia orang ulama. Orang kata ni, dia ni, ni, ni, ulama ni. Ni hukum tu lah. Berdiri apa aku? Dia orang Islam. Yang kita yang tak apa lah, dia orang Islam. Tapi dia pergi Mekah. Waduh. Jangan pula lawan Islam, jangan pergi Mekah. Pergi Mekah. Nampak? Sebab tidak melawan para ulama, mereka para munafikin. Orang munafikin ini, Nabi kata, Allah kata, jangan berdiara. Jangan mafukat. Jangan semaya-maya ni. Jangan main-main. Jadi kita balik semula ke pakar jalan. Belajar ilmu agama. Bila kita belajar, baru kita tahu. Inilah kepada orang. Nampak? Ilmu dunia, kita tak susah. Sekolah pertama-tama mana? Universiti, dulu tahun 80-an, ada 8 universiti. Sekarang, 180 universiti. Nah, tak masuk kualik ni. Banyak orang yang berkata dunia. Bawa agama. Nampak? Tengoklah sekarang, ulama melawan dengan orang jahil. Orang contoh orang jahil. Bodoh punya maksud. Nah. Yur pakar ilmu, maknanya ilmu itu diangkat ke langit. Maknanya ulama hebat hebat hati. Kalau tengok ada seorang ulama besar. Nama dia Syekh Idris Al-Marbawi. Betul tak? Oh, hebat dia. Syekh Idris Al-Marbawi. Seorang ulama dari kata ni. Kapa? Lubuk Merau. Belajar di Mekah daripada zaman kanak-kanak. Sambil di Mesir pula. Mengajar di Mesir. Karang kitab di Mesir. Ada kilang cetak kitab di Mesir. Kalau kita pergi di Mesir, tengok kita Arab kata, ni jodoh ni ulama. Ada pula. Orang Perak ada juga kita. Syekh Idris Al-Marbawi. Dia lepas dia menjadi ulama, dia balik ke Perak. Pasal lama sangat duduk di Mesir. Dia balik nak tengok kapur lama dia. Dia balik di Perak, dia dengar orang kata dia seorang alim di Kelantan, nama Tok Kenali. Dia pergi jalan kaki. Bukan naik ekspres. SDNK punya. Syekh Ibn Al-Marbawi jalan kaki ikut jalan rajah dalam hutan melalui jeli dan jeli. Nampak? Berjalan kaki. Nak pergi jumpa Tok Nali, nak pergi menangkan. Pasal nak ambil berkat. Dia ulama dah. Ada lagi dulu. Ha? Itu dia. Nak ambil keberkatan. Dia dengar ada orang hebat kau. Orang alih di Kelantan dan Tok Nali. Dia berjalan kaki. Bukan nak pergi ngaji buka pondok dan ngaji di Jawa. Tak, 2-3 hari dia pergi jalan nak berjalan. Pasal ambil berkat orang alih di Kelantan. Dia ulama dah. Kita jahil tukir, bodoh macam tu. Orang kata tak boleh mari dulu. Betul tak? Ha, tu masalah. Dan kita jahil, orang kata mari lah dulu. Dah bawa kita lah tu. Ni semayang tak pandai. Pakai hok pun letak pukang habis. Bukan kata nak suruh tafsir surah Luqman. Pakai hak dan dibaca. Dan aku kira masih dalam kemurgi ma'urah buka. Wa man nabi yuka. Wa ma'afiqah yuka. Wa man nabi yuka. Wa ma'akibat yuka. 7 hari, 7 malam. Al-mu'minu yuhtanu fi kuburihi. Sab'a layalin au kabar kodak. Hadis Tabarani, orang berimam di fitnah di dalam kuburnya seorang muka laki 7 hari 7 malam seorang. Nampak? Tidak tanya fizik, tidak tanya bahasa Malaysia, tidak tanya mu kereta berapa buah, tidak tanya mu pahala naik, tidak tanya mu boleh degree ke master, tidak tanya mu profesor ke magia saja. Dia tanya tentang mati dia. Dah kali tak mari dengar orang yang ajar tentang akidah memang bodoh dan kejauhan. Nampak? Kalau tak dengar tentang hati-hati Nabi, larangan-larangan agama, halal-halal, memang bagolah, katulah. Dan semayang berdoa. Semayang berdoa. Tiga turun pagi belum subuh. 5:30 turun dah. Pasal apa? Takut jam. Dan semayang subuh. Lembu untuk kandung wajib semayang subuh. Lembu semayang subuh. Tapi oleh hanya lembu tak wajib, dia pun relax dalam kandang. Balik maghrib tu dia baru sampai rumah. Dohor dah semayang, asal dah semayang. Satu waktu tinggal 6,000 tahun dalam pilar tu. Dalam malam kali sengaja tinggal satu waktu jadi kafir laknat. Tanah jerah dari tanah kubur Islam. Satu waktu. Ha? Asal dipakai aliman tarakas radar antara muta'an widar apapak kabaru diharap. Nabi kata siapa yang tinggal satu waktu saja, bukan satu tahun, satu waktu, maka telah menjadi kafir terang-terang. Bukan kina yang bukan sendirian. Masa amali dia pakai hari ini, ya. Satu waktu semayang tinggal dengan sengaja, out station. Balik awal hari ini. Elek ni, berat nanan. Komplik set tadi. Tapi kita hanya ada semayang, tak ada anak. Berdengur lah ada semayang. Cincin pegawai, cincin gila, cincin tulis, tak semayang. Orang dah semayang, tanda agama. Mana salah tanah, ladinya lah. Siapa tiada salah baginya, tiada Islam baginya. Ha. Kena ditukar kat maikat, oleh Melayu. Melayu mudah rupa. Pergi cabak ke tangan pada. Saya nak buat Islam ni. Kenapa? Pasal orang ngajar kata kalau tak semayang bukan Islam. Oh gitu pula, kata pejabat. Kalau saya, dia buang aja. Jangan main-main. Pasal apa? Roh ni, roh agama. Kena ambil canggih, ambil suyak. Buat agama, segala mesti. Dalam bak saya ni, hara-hara ni, sebab perpecahan ni, ekonomi ni, muamalat ni, merahak. Baru ada hidupan dalam Islam. Bukan sikit-sikit. Nah. Cuma sekali. Tapi tak ada kepentingan kan. Tapi tengok semayang dalam bak ibadat jadi. Dalam bak muamalah pun jadi juga. Dalam bak munakahah pun jadi juga. Ya? Dalam bak macam-macam. Bak jinayah, bak pemerintah ekonomi, politik, bagi awal dulu tu. Ya? Rata-rata duduk dalam kejadian. Lepas itu hidup balik. Majlis-majlis ini. Nah, kami. Tapi dia mesti ada halangan. Kita nak hidupkan balik majlis ilmu, mesti ada orang baru. Nah. Dia tepek poster, dia sikit, payok. Nah. Banyak orang siapa bayang ngajar di mana? Potong api. Itu kita ngajar di Kelantan. Cerita Surah Merok. Konon-kononnya nak siapa 2 jam. Baru 5 minit. Baru dah naik buruk. Baru buruk dapat, puh, pada api. Itu mungkin kalau macam mereka mah dia boleh buat lagi. Esok TNB tadi pun minta maaf kalau dipaksa foto api. Tak dah naik buruk pulak tu. Nampak? Dia boleh foto api tapi dia dah dipotong. Dia ingat manusia nak kembali ke pakai jalan. Walaupun pulak, dia jam juga. Siapa dia tadi? Batu kita ni jangan takutkan. Bila bersama dengan Islam, bila pajak kita mundi, betul, nak kepada kebaikan, maka Allah akan tolong. Tak ada orang. Tak ada kata Raja Amsya, Raja Arusya, tempat ni. Nak berang tak ada kita tu. Alam tawakal ibrafa ala rabbuka bi ashabin ni. Bukan nak tajwid saja. Bukan yang berang-berang-berang saja. Kita tu, mudah tengok. Macam mana aku hantar burung-burung yang kecil ya? Bayaran ababi ni kata Imam Tabari burung ke? Macam burung titik yang ada berawal aku mengalahkan tentera-tentera Abraha yang menggunakan kereta terbasa. Abraha ni bila dia tengok maknanya Mekah ni maju, dia pergi. Dia nak supaya orang daripada Mekah tu jangan di Mekah, di Yaman pula. Haa, dia punya kepala tau. Dan apa-apa kali, dia buat top top so. Betul. Dia buat satu top top so. Macam batu ke. Kona-kona orang akan mari situ, tak mari juga. Dia tanya sebab apa lah dah mari di Yaman. Kita buat macam-macam dah, pampai ada satu, tak mari juga. Kalau kata sebab di Mekah ada Hajar Aswad, batu dari situ. Dia pun ada tentu bergajah. Gajah Yaman tak ada raja. Nah, tak itu. Gajah ni gajah Afrika. Gajah ni ada 6 spesies tak so. Ada 6 ni, 6 kami. Gajah yang paling besar tadi gajah Afrika. Gajah yang paling kecil tadi gajah Malaysia. Semua. Lalu gajah, lalu gajah, lalu mana kecil. Tapi kecil gajah Malaysia pun besar. Gambar mana kena pijak, lebih naik. Penerita mengajar senapang hari ini. Kecil-kecil gajah pun besar. Maka kalau kecil gajah Malaysia besar dah. Apa tahu lagi gajah Abraham. Order dulu, import online daripada Afrika. Semua dalam kitab tarikh, gaji gajah dia 12 kaki. Nah, sekarang dalam 6 kaki, 7 kaki lah. Gaji gajah besar. Di zaman dulu, 12 kaki. Kami gaji 12 kaki, takkan gajah 7 kaki. Jadi nak jalan, mana hebatlah sebab tu lah maknanya tentera-tentera pulih. Tentera pulih ni, dia jenis darah pahlawan. Dia tak macam darah kita. Darah Melayu, darah Malaysia kan? Darah pahlawan. Maknanya suka berperang. Selalu tak ada perang lah. Jadi macam ni. Oh perang, tak ada perang. Tak jenis pulih. Kalau amat, main perang. Oh, saya tak terlambat ada jenis manusia ni suka perang. Yang antara ni sekarang, orang Cetnya. Nampak? Republik Cetnya. Cetnya sekarang sedang berperang dengan Rusia Allah Ta'ala. Cetnya ni Islam. Jangan kita buat diam-diam. Sedara kita. Sedara fitting. Dulu tengok dalam TV berperangan pertempuran di Cetnya dengan Rusia. Sekarang dia tutup. Tak ada berita. Sebab apa? Sebab dulu bila keluar berita pertempuran di Cetnya, ramai orang Islam yang simpati dan ada mujahidin yang pergi turut berjuang. Ada mu'alah daripada Kanada baru 2 bulan masuk Islam, Allah putih. Allah baru 23 tahun. Tengok peperangan di Cetnya, ambil kecek berkembang daripada Ontario, terus pergi ke Cetnya, mati syahid. 3 minggu duduk sana, mati syahid. 3 bulan, 2 bulan masuk Islam. Orang Cetnya ni, dia jenis tak takut benda. Ni jangkut macam-macam ni. Nampak? Anji tengok tadi. Kita jangkut tak ada misal jadi kapten. Kecuali hati tau. Ini Cetnya. Memang hakek. Nampak? Sekarang sedang berjuang mempertahankan bumi Cetnya. Hari-hari tapi tak ada benda. Nampak? Dan ramai ada orang-orang daripada luar, daripada Yaman, daripada Sudan, daripada Saudi yang dapat syahid di Cetnya. Nampak? Pejuang Cetnya ni bila orang telefon dia kata tentera Rusia akan lalu petang ni. Sebanyak 15 buah kereta kebal, 8 kereta pisah dan sebagainya. Berjoget. Sebab apa boleh bertempur? Joget lah. Joget aja lah. Macam-macam kan? Nak suka sangat. Nak suka berat. Sebab tu tak pernah macam Rusia. Negara yang canggih, yang hebat dengan kena kapal perang, tak pernah. Nampak? Dia main dalam mandor itu lah. Tak apa pasal berani diri kecil. Itu berani juga biarlah dia dengan rindu sejak pagi. Oh, ketang, ketang, ketang, ketang, ketang. Mampu berani. Kau nampak? Ada, ada, ada. Nampak kan? Tengok air. Jadi bila tengok gajah yang tak pernah tengok, lagi juga kurih yang berani. Bahasa tu bahasa ringan ke, tak lari ke gajah, mari jalan kaki, boleh lah bang. Mari dengan gajah, tak pernah pilih. Besar di gajah. Tak macam kita kot lah, kalau kita nak perang, nanti orang di rasi manjur masuk, orang muda-muda kena perang ke tu. Tak, pasal orang mana kasar, mari nak perang, apa itu. Oh, pegang, waktu orang pergi, mandi waktu orang besar lipat, ada waktu orang tanya aku. Jadi orang pada kasar main ini je depan, nanti yang pergi. Tak ada yang main dalam lagu tu lah. Jadi orang pulih ni, pahlawan-pahlawan ni bila tengok gajah yang sangat besar, lari naik ke bukit. Lok saja ke Abraha. Tapi tuan kata, yang mengalahkan tu ke Abraha, Nuh, Tairan Abrahi. Nampak? Burung yang sangat kecil. Jadi tak sebimbang lah. Nah, Islam tidak akan menang. Yang menang Allah, Islam tidak akan kalah. Dia akan menang semua. Kerana Islam ni agama Allah. Nah, lalu kita, biarlah. Aku nak menuntut ilmu. Aku nak belajar. Mu marah, kata aku nak pergi juga. Tengok orang lah. Mu kalau pergi semua kat ustaz tu, tak tinggi kali. Oh, jangan gitu, bang. Jangan gitu, bang. Ada juga kita. Takut, pasal takut lah. Kita mati, dia mati. Tak. Mati berarti. Ngaji mati. Tak. Tak kata habis bom. Nah. Ngaji yang paling hebat sekali. Ngaji yang terang. Tak. Dia punya kereta kuda buat ni mah. Tayang mah. Ni mah. Eh, sopa mah. Mah itu. Fire mah. Oh, baru hebat lah. Ngaji-ngaji dalam dunia. Ngaji ukur, ngaji kuih. Kereta tayang. Tak. Jadi bilang, tayar mah, tengok mah. Dalam museum, tayar kereta-kereta kuda dia pada mah. Dia hebat bilang. Paling hebat di dalam ini. Sekarang mana duduk dalam pindah tu. Pasal apa? Pasal lawan Islam. Tengok. Nah, jadi kita nak balik semula ke kampung asal kita. Allah turunkan kita ke dunia, tak ada benda sikit. Parti miskin. Parti harta, parti ilmu. Maka itu besar, cari harta, cari ilmu. Balik ke akhirat. Cuma selama itu. Nah, kita asal daripada syurga. Bukan asal Sri Manjo. Nah, kalau nak pakcik asal mana? Ya, si pakcik asal info. Hei, tak tahu sini. Beranak info, asal syurga. Tidak. Anta min adama wa adamu min turab. Kamu daripada anda, anda ada tanah. Dan mula-mula anda dicipta dalam surga. Maka diturunkan dua orang, tanyang dengan tanyu kita. Si Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wasallam. Dari syurga, turun ke dunia, melahirkan kita. Dan balik ke kampung asal. Dua benda Tuhan suruh kita cari, iaitu dunia dan akhirat. Dunia supaya kita senang dalam dunia, akhirat supaya kita senang di akhirat nanti. Nak mencapai kesenangan akhirat, empat perkara. Yang pertama iman, kedua ilmu, ketiga amal, yang keempat ikhlas. Dan iman ramai dah orang tak lepas. Ramai mana sekarang orang yang Islam tapi tidak beriman. Tidak percaya dengan kehebatan agama dia sendiri. Orang kata kita tegakkan Islam ni, belum menang dari Islam, tak beriman. Kata ni hukum Quran, dan hukum Quran boleh lah ni hukum Quran. Dia boleh putihkan hukum Quran. Kalau kita jalankan hukum Islam, kita tak akan jadi maju dan selesa ni. Aduh, memabuk lah tu. Ni bumi ni milik siapa? Milik Allah. Faham? Bukan milik manusia. Bila bumi milik Allah, segera lagi kena taat perintah Allah. Ni kita nak buat surah, tak boleh. Surah ni rumah Allah, bukan rumah peringan. Surah ni bukan rumah terpilih. Rumah Allah. Oh, kita pasang di tiang, buku watak atau semua. Mari kita surah. Ni ada permit, ada surah. Tak boleh nak buat surah. Saya tak boleh, dari. Saya boleh masuk tiga hari, simpan balik, tak tidak, berdua-dua tahun, sodok. Aduh. Kan rumah Allah, buat di bumi Allah, tak salah ke? Tanah kita, macam kita diri, rumah kita salah. Doa. Yang suka nak runtuhkan rumah Allah, orang yang menumpang. Kita manusia ni menumpang ni bumi Allah. Nah, tapi orang yang menumpang ni, dia lupa. Dia penumpang saja. Dia merompok rumah Allah. Ni bumi, bumi Allah. Buat rumah Allah. Ni mana? La ilaha illallah. Kita ada tanah 50 hektar. Takkan kita nak buat rumah 50 hektar. Kita buat rumah ada. Bila buat rumah. Nah, patut buat orang kampung, orang masak, cari orang tak ada piti, mari jumpa kita. Kita tunjuk orang boleh lah, tumpang tanah. Sebab kami tak ada tanah nak buat pondok-pondok je nak duduk. Kita orang kaya dah duduk lah, saya benar. Bila dia benar, kita benar dia hidup, dia pun pakai anak orang buat rumah kita. Banyak cantik. Menumpang tanah aku, memaruh aku pula. Muna Allah rumah tu, maka pintu yang manusia. Tumpang rumah bumi Allah, lepas tu maruh ke rumah kamu. Nah, panggil manusia juga, tak mahu ni. Kamu kata nak duduk depan dengan orang ngajar daripada bondo jadi klinik, daripada gerak jadi kira. Nah, kata ni malam ni ada yang kuliah tafsir. Ni tak apalah, sibuk-sibuk, busy-busy. Esok ada yang kuliah tahir, lalu tadi, esok ada meeting. Musa kita panggil pejabat agama ni, ada tiga dah buat problem. Musa saya naik ke air. Tapi dia boleh, mampu lagi memahami surat. Masihlah. Baru nak mari masjid surat. Ni umat kan? Jahat, baru tiba tu, kurang ajar. Ha? Itu tak kurang ajar itu. Orang panggil mari surat. So, imam tu bila, habis orang. Siap baca, dia mari, dia mari juga. Kalau pergi masa, dia ada. Ha. Tapi kalau orang panggil penyumi kahwin, dia pergi dulu. Waktu sarang semua. Kalau kendur, dia tahan depan pun. Kalau makan penyumi kahwin, nyonyo, kali hitam, nyonyo. Gini, gati, gati, mati-mati, yang tak ditanya ni. Pak, nyonyo, kutu. Makan bulu penyumi. Sini panggil dia. Penyumi mana? Tak boleh lah. Ha, orang jangan bagi makan belum. Belum tak ada pun nasi je. Kalau penuhi hati negeri, litan negeri ini. Tapi jadi sebelah rumah orang ngajar. Tak mari. Dia tak. Kurang ajar. Kok panggang. Dia ni. Sebab panggilan manusia dia pergi walaupun jauh. Panggilan Allah. Hayya al-Sala. Hayya al-Bala. Dari mari. Dia tak. Tidak. Cegah dari mana? Mati baru orang itu dah. Usung pun dalam kandung lagi. Iman di mana semaya maya aja. Dia apa orang sunat? Dia nak ambil sunat. Nak sunat. Sunat pada otak. Muda dah rajin mari sudah. Terus maya di rumah nak buka mati. Semaya maya di sini sudah mati. Ha? Tak wajib pun. Semayang sini, orang yang main di surah ni, semayang sini. Dan pun main dekat mana, tak tampak projek. Semayang, tak tampak projek. Sibuk sangat, main bola, sampai datang mari masjid. Semayang, tak tiang tu. Tak. Ha? Dengar tu, jadi masa tertentu. Ha, ni, dia kena gitu. Bukan marah, nak suruh hukum basuh. Mak anak-anak kita, kalau kita slow, berasa punah je. Kita ada lembut dan terang. Nah, dalam kita kaitkan banyak kita berdua. Itu juga lah ulama dengan masyarakat. Ulama tidak uci rakyat masyarakat ni. Dia hentang kuat-kuat pun supaya kita mudah terasa. Sebab kita ni bersibuk. Bersibuk kalau kita ramah ambil tisu, kita ramah pasok, juga ada aku. Nah, kalau tidak aku ambil tukuh, katok, baru aku juga. Besi pun berkarat, dia pun dalam ancur, dalam lokang. Ada sikir banyak tu besi. Berkarat kuning. Tadi dalam biru karat. Baik, kita buat balik ke rumah sikir besi yang karat. Kita ambil tisu, beli tisu kat masing-masing 18 batok. Kita pun sapu slow. Tak, selama 8 minggu. Jual laku lho. Tak laku. Dalam laku buat mana? Naklah aku ambil besi karat tu, letak di dalam api. Kita tengok kalau buat agar. Ha, tukar besi. Letak dalam api tu, bakar. Lepas bakar. Teng. Jadi 15 tu, jual sultan bundan tu, 80,000. Tengok. Ha, kita ni yang berkarat dah. Banyak rasa, banyak salah dengan agama, banyak salah dengan Allah. Masa kita rasa, kena kita rasa. Amali nak perlu kata. Hanya kata yang tukang sini. Baru jadi jamin. Ha. Ibarat kereta yang eksiden lah. Kita ondur daripada jalan. Nah, lori siapa lama belakang. Baru keluar. Rotong dia ni. Kumbah. Kepek lagi. Nak buat kerja Abi. Bokeh. Tercabu Abi balik-balik. Nah, kita pun polis. Tak boleh polis. Slow and steady. Tak jadi. Kena bagi bengkel. Bengkel dia cukup dengan patut katok dengan cukup. Cukup so ni tak lock. Ni, pada so ni. Dong. Dong. Pasal kepek tu. Ha, kita ni kereta beranggol. Nampak kan? Ha? Haa, lepas tu seming, spray, bubur dengan glossy je pun semua. Dah, lepas tu pipi kau ni. Nih, haa. Itu juga lah kita dengar, kena keras ni. Kalau lembut kan, bawa dia awak kita. Tuan-tuan jangan bimbang. Kita semua umat Islam, okey berata dah. Haa, dah gamuk kan dia. Haa, kita beres nanti dah. Kita dapat syurga nanti. Bukan kita malu. Sebab ini tak ada ilmu semayang dah betul. Bila semayang dah betul. Dah usah. Nah. Kami usah pun kadang-kadang tak ada dapat hikmat. Sebab bacaan-bacaan dan semayang bermula dari takbir sampai kepada salam. Semuanya ada maksud daripada Allah. Supaya kita hayati. Hayati ini bukan tafakur. Kita hidupkan dalam kehidupan kita. Barulah salat kita tanha al-fahsyah wal munkar. Dan kita takbir, kita tak faham tak. Allahu Akbar. Betul dah Allahu Akbar. Tapi benda maksud ni. Maksud ni Allah Maha Esa. Eh, bukan setakat tu. Kalau setakat tu, Tuhan tak suruh ini kita sembahyang. Allah Maha Esa. Maknanya lepas mu salam, mu keluar dari masjid dan surga jadi. Ha? Mu ingatlah Allah Maha Esa. Yang lain kecil belaka. Seorang aku, aku dah kata. Hai. Bila hukum Allah, dia yang atas. Hukum manusia, bawah. Dan yang berkait dengan agama Allah, tak boleh dibuat main-main. Itu baru Allah Akbar. Nah, kita dalam main Allah Akbar. Keluar semayang, ad-dunia Akbar. Dan betul lah itu. Dulu masuk ke air kita. Pada takbir kita salah. Tanda kehidupan kita bermula dengan takbir. Nah, sebab tu Allah isyarat bermula dengan semayang. Sebenarnya kehidupan kita itu bermula dengan Allah Akbar. Tapi isyarat, latihan, tarbiyah dalam saya. Patut kita bangun, tidur pagi kena ingat. Allah yang mahasiswa, surah-surah takbir dulu. Pada waktu subuh. Supaya segenap hari sebelum kita tidur, sepanjang hari. Allah mahasiswa. Kalau dunia, cek tadi. Ini kita dunia besok. Kalau nak pangkat, dah ada lebih pada pukul 9, nanti buah marah. 9, 1 minit, dah ada lebih, nanti buah manggil. Tapi masyarakat dengan Allah, semayang pukul 4 tengah asal, pukul 6 tengah muda semayang. Padahal apa? Kamu kata dunia Allah maha asal. Kalau Allah maha asal, apa kan? Hukum Allah kita langgar, hukum manusia tak berani langgar. Mesti berpilih, laku merah, tak jalan. Lain siari, pukul 4 lagi. Seorang gigi, orang tak takut. Laku merah, rutin. Tak ada orang sengah. Ngapik, tidur orang bini ni. Dagi juga, walaupun aku merah. Kerana ini undang-undang manusia lebih besar pada undang Tuhan. Dan yang siang ini, menurut yang menurut orang ramai, akan kita langkah merah. Dah berpupak lagi. Tepi kubur orang tu. Aku dulu tiga ekor, tak pasal. Jauh. Tapi jumpa muda semayang, tak ada apa tu. Bingimu dah sentuh orang. Langgar dulu hukum Allah. Hukum manusia kepak lagi mengerti lagi. Leceng mati tak berani dulu. Bawa kereta. Bawa kotu. Padahal leceng mati orang lapar. Tak lapar. Bawa kereta kereta. Itu salah ni. Nampak nak roblok. Berti tu. Bawa tengok berti ke. Tapi leceng mati tak berani gila. Sebab apa? sebab kita tidak takut pada Tuhan, kita juga ajar, juga latih takut kepada manusia. Kalau kita buat tadi lama-lama leceh mati, leceh mampu, tak dapat. Leceh mati, duduk dapat. Cek, leceh. Boleh lah, apa? Bukan tumbik kot air. Leceh mati, leceh mati, leceh mati. Mati sebab kita latih dah takut kepada manusia. Bukan kita nak tulang hukum, tapi nak kabur. Hukum manusia kita tersangat jadi hukum Allah. Nah, takut pun dia kalau kita lihat rotek mati, nak lesek mati. Kan bawa dia rotek mati, nak no, saya dah fikir nak bayar. Nah, ada satu ketua, kalau kita buka dengan dia lah. Kita lesek mati, lepas ada rokok, dia fikir. Nah, boleh ke? Nak lari belakang, ada dua orang dah tua belakang dengan kayu. Takanglah, nampak apa ni? Nah, lepas kat boleh tu dia tak ada lesen pak memang galak kan dia syukur boleh lesen bagi lesen Allah sebab kalau kita ketakutan sebut dalam kitab Syarah Azkar Nawawi nak sunat bang dalam keadaan sangat takut pada sesuatu. Nampak? Kita cara dalam tajuk 5. Nak pergi benda je. Depan 15, tepi 5 bintang, kiri 5 rumah, belakang JPP. Bang! InsyaAllah 5 tu lalu. 5 tu mana 5? Sini lagi dia. 5 bang. 5. Dia tu panggil saya. Binatang ni dia takut kepada kebesaran Allah. Tak ada binatang tak takut Allah. Yang tak takut Allah binatang manusia. Betul tak? Maksud tak ada binatang masuk neraka. Jumpa lima, jumpa gajah, tak boleh nak lari dah. Pang. Allah, Allah cuba, Allah, Allah cuba. Tapi kuat, jangan slow. Kalau slow dia makan. Tapi jangan masuk dalam hutan mitok. Ya Allah, aku nak pernah jumpa lima dari nak teh. Nabi marah orang itu kan. Jangan mitok. Kebetulan. Ha, tapi tu lah ingat. Saya ajar, bang. Tapi jangan tu. Lima pang. Biar kuat. Nabi tu juga lah kalau nak blok. Tak. Nah, dia kata, bang. Tu saya nak leceng. Hai, dalam sekolah. Suruh, dia suruh kabur dah, kena monek 300 riyal. Nah, tu tak masuk sama-sama, kita berpuluh-puluh sama. Mana-mana dia tempoh, mana tak punya senyata. Faham fikir orang, sebabnya gitu. Nah, aku dah lah. Kita bayar dah kereta, putih kereta dia dekat 3,000 dah. Rotek dengan sura tu. Dah putih kereta dekat 6,000. Tepat. Ha, aku bayar kat 6,000, laju 250. Tepat apa? Pasal itu aku bayar sendiri. Saya kasih 18 ayat dulu. Tepat. Ini siapa kau? Puluh rakyat, rakyat beribu-ribu bayar sama. Dapat bilion. Wow. Harta orang kalau kita ambil secara tidak sebenar orang tak biasa. Walaupun diluluskan oleh mahkamah ataupun parlimen. Tapi kalau zalim, haram. Nabi kata, mani kita doa harta milik muslimin. Barang siapa yang mengambil harta orang Islam secara tidak sebenar. Faham? Aujaballahu lahunnar. Allah wajibkan mereka ini masuk dalam neraka. Wajib bukan sunat. Wa harrama alaihim jannah. Allah haramkan muka-muka ini masuk dalam surga. Wajib masuk neraka, haram masuk. Jadi membebankan rakyat. Qala rajulun, kata seorang laki-laki, walau wa in kana yasira ya Rasulullah, kalau rapah orang ambil harta rakyat sikit saja lagu saja, tak banyak lah, ibu-ibu sikit je. 20-30 ayat lagu mana kira? Jawab Nabi, walau kana qadibah min arah. Sekalipun sebatang kayu ranting yang ada 5% wajib masuk nanti. Allah berhenti. Tapi dah jahit, dah dengar orang ajak, tak nak takut. Ha. dari betul-betul bang ni memang awak tak ada yang main set ada pun gini rotek mati dengan main ni tinggal apa ni lah kena cah kamu rotek dah turun ni tau tak program kita nah kena kena cah tambang tinggal apa apa agak dia fikir tu ha tukar seluruh ha ambil kalau lah pakai seluruh memang apa. Ini kita kapur. Jangan tak buat. Dia lepas. Tengok. Kalau tak boleh jadi. Dia bini kata, Rasek mati. Ni, kau. So, dalam pakar ni dua, memang apa? Eh? Kau rasa semua lagi ni, muak kira kau. Oh, dia lepas. Nampak? Kau susah cepat je. Aku berjari. Eh? Baik. Bila kita semayang kita tak betul akibat daripada kita hilang maka semayang kita tak tahu awaluma yuhasabu alaihi al-abdu bil qabri Nabi kata as-salat perkara pertama yang dihitung yang dicek dalam kubur ke atas seorang manusia semayang dicek dan semayang dah betul semayang rosak sebabnya rosak dah belajar pakai ikut orang. Nah, bila dalam malik, wakil sholohat sholohat sa'iru aman. Kalau semayang dia itu, maka okey semua ibadat yang lain. Wain pasada sa'iru aman. Kalau semayang tidak itu, amalan lain tidak diambil. Tapi kita tak ada benda pun, tak semayang itu. Orang yang meninggalkan semayang adalah penjenayah di sisi agama. Buka dalam kitab-kitab kata, jika ada suatu kampung yang tak mahu semayang, maka wajiblah menteri atau raja menghantar polis untuk menangkap orang di kampung itu. Itu kitab kata. Ha. Tapi kita, kerajaan yang ada dalam sekarang, tinggal semayang bukan satu kesalahan. Dipanggil hal peribadi. Nampak? Padahal semayang hal tinggi sekali. Nah. Sebab ambil kepangkuran semayang tu atas daripada Sidratul Muntaha pada malam Isra' Mi'raj Tuhan boleh bagi waktu semayang di bumi boleh macam kursi zakat haji tapi bagi atas pada langit kerana dia yang paling tinggi nampak? Awalumah awal-awal yang pertama kena kira semayang dah kasi jahil. Nah, tak tahu boleh semayang baca pun elok kat pang sekali. Nah. Baru apa Allah Allah sama Allah. Ada sama ini. Ada sama ini. Ya usah. Pada jahil. Ambil wudu kau jahil. Pada main di cetak ni, pada tak ada ilmu. Ambil basuh siku, cetak kata tadi lah niat kau tak sama pula dengan basuh muka. Basuh mula habis basuh kaki nak masuk dalam surah setan pun kata tumi tak rata kau tu sikit lagi kau gostang pula kita pergi basuh tumi takbir Allah wakibar setan kata tak kena roh tu tebal sangat lebih sikit dia pemain-main kan oleh setan pasal kita jadi nak tak tahu pun siapa jalan tinggal semayang jalani jenayah di sisi kita. Kalau mencuri, kalau katakan Malaysia ni nak sana hukum Islam, sekarang ni hukum law, right? Hukum sekular. Ha. Kalau nak sana hukum hukum, nah, orang yang tinggal semayang, hukum mati. Mencuri, potong tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ayah. Potong tangan. Berzina, mana pula berzina? Azani itu azani pada itu keluar itu minhumami ada jadah al-ayah berzina perempuan berzina laki-laki sari kesalahan musyam yang anak dari dan selanjutnya satu hukuman tapi dah semayang Pak Rana Syafi'i Hanafi Hanbali Maliki hukum mati kerana dia yang paling suar sekali semayang. Nah jangan main-main semayang tapi dalam keadaan kerajaan kita sekarang dah semayang dah tak. Dia mesyuarat aku tak semayang. Meeting tak semayang. Main kau tak semayang. Lapangkan lubang. Padahal ni nak balik ke lubang ni. Lubang hukum. Dah perlu lapangkan lubang. Nah. Bukan salah main kau. Tak salah main nak main kau. mu sekali pukul masuk dulu dalam lupak, tak ada hak. Nah, tapi jangan tak semayang. Nak semayang kau ni, tak pukul 12 tengah. 18 lupak tau. Pukul 4, 4 tengah, baru 14 lupak, ada 4 hari. Orang bang maghrib, baru lupak yang ke 17. Nampak? Main goh punya pasal. Jadi dengan bola goh, dengan kayu goh, masuk neraka lagi. Bangkit pada masa orang yang landa pada agama, dibangkit dengan benda yang dilanda. Orang yang landa daripada sebayang nisbah main goh, bangkit pada masa kayu goh, sakit tegak. Nampak? Ha. Nak jadi tiger hu kan? Tiger hu, rimangkan. Kan? Butuhkan tiger rimang. Faham? Orang yang randik sangat main bola sampai dah semayang. Bangkit pada masa dikatuk tegok. Kasih bola, tiago, bola, orang-orang, contoh. Oh, macam lagi. Orang yang randik asyik dengan tasbih, bangkit dengan tasbih. Orang yang asyik dengan kita, bangkit dengan kita. Orang yang asyik dengan sejadah, semayang, bangkit dengan sejadah. Ha, boleh kan? Ha. Asyik dengan yang lalu, bangkit dengan lalu. Yuh syarul najib maksud nasu yawal kiamah ala ma'amata ala di rawahi muslim. Manusia ini dibangkitkan di padang masyar atas berapa yang dia mati hari ini. Mati sebagai orang yang lalu main judi, bangkit dengan daun biru. Mati sebagai pengisap lada, bangkit dengan daun cekis. Ha? Jadi kita nak mati ke siapa? Ini mesti. Nah, bila setengah jari. Jadi surga ni alhamdulillah dia pasal ramah. Ramah ni nak orang nak. Pasal ada surga-surga masjid mewah tapi tak ada orang. Nanti waktu sama baru. Nah, masjid lepas 10 juta, 80 juta orang, 3 orang, 4 orang. Sebab apa? Sebab bila nak balik nata panggil ustaz dia, dia dari, dari, ni dari, ni dari. Ha ni dari, ha ni dari. Mana orang kenal lagi? Ha suki, ha mesti boleh. Nampak? Ha ni asing sama. Dulu kita mengajar di Masjid Ladang. Masjid Ladang ni kampung, saya panggil kampung Ladang. Dia bukan Ladang, sebenarnya nama je Ladang. Tapi dalam mandor, tengah video dari pusat mandor. Jadi satu masjid, Masjid Ladang. So, Masjid Ladang, so dalam dengan surga ni dalam 30 kali. So, Masjid Ladang. Ha. Kali kata masjid lah panuh lah, besar masjid lah, panuh. Ha, besar masjid lah dan empat kali ni. Jadi kan diorang malam ni setiap malam. Nah, penuh kan, walaupun tak pernah masjid, macam pernah masjid dalam 6,000 kan. Nah, jadi orang ada dalam 3-4 sos, 1 sos 90 orang, dan 4 sos kat 3-400 orang lah. Ramai ada yang sampai setengah masjid, malam tu kubu sampai 2-3,000 kan. Nah, malam kita tak ramai ada, 400 orang, 500 orang. Nah, bila dia menang dulu, bila nak lagi, dia buang semua. Nah, saya tu mekrop, orang telefon tak ada surat dari jabat kamu. Kita tolong baca lah buku. Dia tu baca situ. Kepada ustaz ini, suka cerita ini malumkan, khidmat anda tidak diperlukan lagi di Masjid Ladang. Aduh. Dia pergi ngajar, atas kasut tak ada tauliah. Tak ada tauliah, itu tak ada tauliah. Ustaz tu pasal ekstrim. Ustaz tu lah, ustaz ni pasal terlibat dengan politik pula. Sekarang ni yang paling ramai mengajar ada timbalan mufti. Ramai mana dengar? 24 orang. Ha. Inilah golongan yang tak mahu masjid itu makmur. Nah, ni golongan yang paling ramai. Tak ada orang lain ni. Man adlam mimman mana'a masajidallah an yuzkar fiha ismuh. Siapa lagi golongan yang lebih zalim daripada golongan yang tidak mahu diimarahkan masjid, dihidupkan masjid. Nampak? Ini golongan paling zalim. Wasa'a fi qalbiha pula. Dan cuba untuk meruntuhkan rumah-rumah Allah. Eh, kalau pun nak runtuh, betul tu lah, karaoke dulu. Betul tu, atas bukit tu dulu. Ini pahamah, penting aja, dulu betul. Nak betul, saya pergi kafe dulu. Nak betul, pada mainan kanak-kanak. Rumah Allah, kediam sendiri. Dalam kitab Baikal Wajah, kalau kita lawan highway, lepas tu terkepik antara dua gunung. Tengah-tengah selalu masjid tersurat. Baru boleh dianjur. Kalau tidak, tak boleh. Kalau ada tanah lapang, hari ini tu kena konar. Dan dia berlalu untuk surat pasal rumah Allah. Kalau kita mengaji, nah, tapi keadaan yang berlaku sekarang, sudah bawa. Nah, dah pakai jubah di Kusaman, sudah bawa di Kelantan. Nah, pakai surat jubah ini pakai yang Rasulullah. Dia kata bahaya, boleh pecah kepala. Tak seorang pecah kepala. Lebih untuk pakai jubah. Kalau pakai jubah, memang di Kelantan banyak kotor. Dia ni tak banyak mana, ada 5-6 ya. Patah mana. Nah, jadi di Kelantan kita akan tengok kalau orang naik motor, kalau motor muda ni pakai sepang amat. Pasal di nanti motor. Jangan dia dengar bahawa dia tengok muda orang pakai blok-blok motor, pakai sepang dia, tongik betul. Ada. Bawa tu. Kalau apa tu? Kalau mental jatuh, bawa 6 lah. Itu yang sebuah, kepala yang pecah otak, yang sumpit mata semua pakai ni. Betul tak? Apa tu kita nak balik, nak hidupkan balik Islam, biar berbuat sabar dalam galau, kita mulakan dengan kuliah-kuliah harus. Supaya dapat kalau resapkan ilmu-ilmu ke dalam dada dan di manusia. Katakan membuang nak mati, pergi ke dalam tahu, kata, mari dengar mana-mana ilmu. Membalik juga pada agama Allah. Ha. Sebab Islam, no. Tentang satu, anak kita lagi, nah, kalau dia ni, kita mati, dia boleh tolong kita. Kita beri dia ilmu dunia, betul lah, tak salah. Tapi tak tahu ilmu agama, tak ada apa ni. Masih hidup, boleh bagi duit, kalau dia setuju. Tapi anak Cina bagi lah, kan mak dia bagi lah. Anak Hindu bagi lah, kan mak dia. Mak dia sakit, anak Hindu, dia bagi lah, kan ni. Bagi lah. Dan anak Islam bagi juga. Tapi kalau mak ayah mati, anak orang kafir tak boleh tolong. Tapi anak orang Islam boleh tolong. Jika ada ilmu. Jangan semayang-mayang Allah tak diam. Tak berhenti semayang-mayang. Mereka semayang sumpah. Tak ada anak semayang-mayang. Harusnya banyak. Pasal apa? Akademik tinggi. Oh, ni universiti, ni kolej, ni degree, ni master. Oh, tak apa. Tengok balik raya lah, raya lagi. Raya anak-anak balik. Mok sengit. Kata anak aku dulu pula. Kau tu mandi. Kau ni kalung. Nampak? Bangga mok ni. Nah, pasal apa? Ilmu dunia. Harta dunia. Tak salah. Tapi bila mu mati jadi, anak pun tak lewat benda. Lepertinya semayang-mayang bawa. Dalam kitab Fekoh kata, dalam kitab berjinazah, yang engkau tadi menjadi imam solat mayat, anak si mati. Ha? Bukan untuk imam, bukan untuk pilar, anak si mati. Tapi anak si mati jadi tak pandai. Boleh? Ayah mati dah. Anak ada dua orang, anak lagi. Ada empat orang. Dah jadi imam lah seorang. Tak nak. Tambuan tadi. Tak boleh jadi imam. Ayah tiga ada dulu. Saya kata pasal ayah ni bawa dulu. Dia baik naiknya orang tu pun. Nah, kita tanya dulu tu. Dulu. Tuan umat kita boleh tak jadi imam? Dah boleh. Dah anak tu yang si mati, dah boleh juga. Ha? Dah berbual ni tak boleh juga. Maka anak si mati, sama bodoh yang berbual tu. Tengah lagi. Itu boleh. Dah tadi duduk. Mok duduk di atas gerai, duduk atas kati mati tu. Tutup dia kain. Nak baca Quran tak ada. Tu ya. Pasal apa tak ada? Tak ada ilmu apa? Tak belajar? Tak pandai ada surat kampung pun dia. Oh, pasti bagi surat ada poin. Betul. Nampak? Utusan Melayu. Kita ada pak set. Star. Straight time. Kami ni lah. Baca habis. Tapi bila muak mati duduk atas dia. Anak tak boleh baca Quran. Nabi kata ikra'u yasin alam mautakum bacilah surah yasin atas mayat-mayat kamu. Imam Qurtubi kata kalau kita niat merengahkan, maka jadi rengah mak kita yang sedang sakit di atas pengusung jenazah. Ha? Letak mana? Tapi ada PJ, faham pegawai. Cikgu ni buat dua orang. Gubzor ni, minggu harang kuci je. Kita sekitar ada orang ni. Nampak? Penolong Messi. Oh, hebat. Tapi dia boleh nak baca Quran. Dipanggil anjing belakang. Anjing main belakang dekat. Anjing tu boleh tak naik baca Quran? Tak boleh juga tau. Masuk dalam aku lah. Tengok tewok ada di dunia tu. Macam-macam ni tewok. Eh, tewok. Umat tak baca Quran. Pasal dengan hati sama. Tewok gila lagi. Mana kalau anak tiga parah walaupun kata semua seorang, tapi bila mak mati ayah mati, dah boleh jadi imam, dah boleh nak baca Yasin, dah boleh nak tunuh doa agama, dah boleh nak urut jenazah, anak ni macam bewok kan? Betul tak? Sejujur. Betul tak? Aku sama. Duduk bawah lah, aku biar kuat itu, biar naik logik lagi sama-sama. Kalau kita lah dalam bak dunia, kita senang lah dalam bak dunia. Ni kita lah senang. Kita bimbang akhirat ke ni. Ha? Ni yang ada malam ni, surah dalam malam ni, semua orang senang lagi. Nak? Ajar kat kanan, beliau. Ha, orang senang. Jangan salah faham. Kita punya kotor Melayu ni, orang senang lagi mana? Orang senang lagi banyak duit. Hei, salah. Orang duit-duit, orang senang, orang yang bini Cina buat, boleh. Itu orang senang. Ajak langan, boleh. Turun, boleh. Bangun, boleh. Duduk, boleh. Tidur, boleh. Kecing, ceng. Orang yang tak boleh buat, tu orang susah. Walau Perdatuk, walau Kasuri, walau Raja, walau Menteri, walau Presiden. Dan sakit. Orang susah sakit tau. Tadi lah, dia tengok dalam kita, orang susah lagi. Jangan pergi buat biasa, cak ayam, cak langgur. Oh, dating ni, kaya dating ni. Datuk ni, kaya ni. Kereta 18 buah, biti dalam mebeh saja, bank pandu lima tu 20 ribu. Tambah lagi 120 ribu. Catat bank 400 ribu. CIMB bank 63 juta. Oh. Tapi ni lah orang susah. Apa? Duduk atas bed hospital. Angkat tangan. Ketirkan. Itu orang susah ke tak? Tak baru kita faham. Sekarang ni kita lah senang. Makan lah eh. Makan lah. Ambul. Ratus ribu juta duit dalam genda ni makan. Dah boleh. Bini dia ni tak boleh makan. Surat sesudu. Sebutir dia masuk. Kena penyakit angin. Ha, ani kena ani, ani dayu, ani lemah jatuh, ani jatuh lubang, ani perut cabut, macam-macam pesek. Tu kaya, nak, tapi susah. Dia tak kaya ke piti, tak kaya ke harta. Angkat tangan tak boleh, bangun tak boleh. Orang nak tukar baju ni, nak angkat. Ambul tukar baju, baju tau. Makan dua mutin nasi, air dari minyak masuk ke lengah, macam setik muda. Demak dia sejuta lebih dalam bank, sekali makan nasi, 15 kata mana tu? Nah, orang miskin lah yang sepinggang, pasal dia pendapatan 400 bulan. Mereka apa di laut, 3 buah. Ada di kota 2 buah, kan seri kan? Nah, betul jatuh jatuh kita kan makan sepinggang. Sekali nak nak sepuni ya. Macam mula minimum. Ayah lah tak ada itu. Ada mula kaya. Tak boleh. Nasi sebutin tak masuk. Nah, kita gitu tunggu mampu tapi ada kuliah tu bawa ni bawa cuma dah orang susah walaupun kaya tapi susah orang senang tu ya. Nah kita kat ni balik ni lagi makan ni goreng boleh nak makan boleh nasi boleh nak makan kopi roh boleh kopi canah boleh rosnya. Nah orang kaya dah laki tidak senyap lagi, ni dari makan, ni dari makan, ni dari makan, ni dari makan. Nah, itu 18 buah, hamurah sekali, Allah Rabbi miskin, S-Naratu, dekat juta putih. Tak izin, Messi dah pergi naik. Naik wheelchair, spoiler pun tak ada. Nah, itulah, tak apa-apa, susah. Nah, Wadih nak kucing, nak kucing, nak kucing, nak kucing. Messi golok dengan wadih pelawar hong. Ayah tu dia, jom. Tetapi golok panggil muala. Nak tubik air kecil, tubik tak ada. Kita ni orang senang, letak lagi tubik pada surat. Boleh kecil, berapa beli pun nak. Nak? Boleh ada kecil. Ini kita orang senang, jadi masa ni lah. Kita faham, kita orang senang pada teruskan perjuangan Islam. Aku dah dimanakan, aku orang senang tau. Nah, buat kisah-kisah kamu. Takut apa, bintik dah saya takut lah. Itu ni daripada kita cik dapatkan anda sama ke kita. Walaupun tak banyak, tapi anda sama. Bintik dia jangan kita, jangan main. Kita pergi buka kita awal. Kona-kona tu buka awal, tu pun lewat, boleh banyak. Tapi buka-buka kita awal, ada juga dari kecil. Sama ni bandar orang ni 4 riyal. Nampak? Ada tak kita duduk rumah tak pergi malah anak kerja atau tak pergi? Ada tak? Ada tak? Satu ada rezeki tak sebimbang kan? Kita duduk pula ni sebagai orang yang duduk dalam jemaah Islam. Kita nabi yang benar. Allah Tuhan yang benar. Kita Quran daripada langit. Dah bimbang dia ni. Nah, ni yang semua berhala kenyang pagi dan petang. Padahal semua berhala. Allah beri dia kenyang pagi petang. Ni tidur lah. Ni orang semua salik. Orang semua batu, semua kayu. Semua senang korang pergi makan. Terus bimbang. Nampak? Mana kuatkan lagi perjuangan kita. Mula dengan mezam ilmu. Bila kita faham ilmu, kita sayang ulama. Bila kita ada ilmu, baru kita suka kepada gerakan-gerakan ulama. Nah, bila kita ada ilmu, baru kita benci kepada maksiat dan kemungkaran. Bila kita ada ilmu, baru kita tidak bersetuju dengan orang yang melakukan kezaliman. Nampak? Mula dengan ilmu. Kita jadi molek, negara jadi molek. Sekarang, ramai majoriti yang tak tahu. Bila ramai yang tak tahu, maka benar golongan yang jahat. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Dan kebanyakan, iaitu majoriti manusia telah kata dalam Quran, adalah bodoh. Ya'lamuna zahiran min al-hayati dunya. Yang paling ramai majoriti hanya sedikit dalam bab dunia. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka dari bab akhirat mereka bodoh. Ni Quran. Nampak? Adilah dia dah ada orang orang cerita mereka Islam ada orang main surat ada orang nak dari projek betul cakap dia pakai orang takat daripada muda sampai mampu. Nampak? Orang pergi tengok kat Teguhu naik ke Rani, lama diri. Pergi tengok konfu, Teguhu dengan tu. Ustaz Alam Jai dengan tu, dia konfu tengok, dia pergi tengok. Nampak? Kata dia yang jadi, saya pun siri. Tak, Pai Siri tau. Bawa Pai Siri. Faham? Saya pun siri, dia tengok Teguhu dengan tu. Mau lawan Islam, lawan ulama, pakai kacau. Tak, dia maknanya rezeki daripada langit, tak terbintang sikit. Nah, orang panggang tu, dia turun pagi tu. Dia pada lautan, orang asli. Nampak? Masuk lautan. Pakar macam kita je. Astro tak ada, tisjo tak ada, orang lautan. Dia turun pagi. Nah, bukan semaya pun, semua pokok je. Tapi, bawa sufi je. Nah, dia balik tengah hari kenyang anak dia. Nyanda makan, dia buat tinggal. Macam apa, rezeki tu ada tak tak makan minum anak dia. Padahal semua pohon-pohon kayu. Tak ada kitab. Tak ada hadis. Tak imbang. Masalah rezeki. Anak sampai 2-3 bulan. Okay. Nah. Dia rasa memang boleh makan. Kadang-kadang kata main cubi keluar lah. Nak pergi patua. Tak boleh. Dia nak turun lautan. Nah. Seorang berjumpa lagi. Seorang. Anak 6-3 bulan. Anak. Mana ada kat kailu. Tak ada. Buku band tak ada. TV tak ada, kapek tak ada. Tak ada benda rumah dia jiwa ni tahun ni tu. Nah, lepas tu pun tokat dia tu. Ganok sama, kakak meh. Apa? Sebab rezeki, dia laku. Nampak? Jadi kita macam manis, mayang ni pun waktu semua. Allah Tuhan yang satu, takut kau jumpa rakyat. takut tak boleh ekonomi kalau bersama dengan ulama-ulama. Down tu. Nah, dalam satu hari Nabi ceritamu, akidah, keimanan, keyakinanmu, ikut burung siok. Burung siok ni, dia turun pagi, dia tinggal anak-anak di lapor. Mulut lama, cang-cang-cang mulut. Nah, dia tinggal anak di dalam sarang, tak pokok, tu tajuk, sejuruh tiga. Ada ular mari makan anak dia, mampu anak dia. Pak ekor duduk dalam sarang. Bulu tak ada orang terbang lagi. Kalau semua batang mari uruh, mampu dulu. Mari berok, mari aku mati anak dia. Dia tinggal anak dia, tak ada pukul. Kalau hujan-hujan lah, panas-panas lah. Tak ada berah, tak ada tisjuk, tak ada apa. Tak ada kerenti, tak ada orang jaga. Tapi Nabi kata dia balik, balik makanan anak dia punya besar jadi burung yang bebas ke terbang. Nah, itu nak lari juga. Nak tinggal bini, tak pilih. Bini kata pada setia sungai, kita takut bersama. Aku benda tak, apa nak pergi sungai? Aku kalau malam tu katok. Katok ada usaha tu bukan ada katok. Ada katok leka dekat bilik air. Tapi nolok bini tak pergi laki di sungai. Tak apa, saya tak pergi air teman ni. Katok punya pasal. La ilaha illallah. Nah, sayang bini punya masak. Ha, tu ada sing lagi tu bukan dia kata orang puan sini, bukan puan sini. Orang oh, sini, nak sini batu dah batu kata. Jadi sementara ada masih dalam 15 minit lagi. Jadi kita lancarkan kutipan derma untuk sabung perjuangan. Derma-derma ni bukan wajib pun. Dan sunat saja. Kenapa? Bagi ma'arabatna dunyum itu. Allah berdepankan surah Al-Baqarah. Senang daripada harta yang kami beri kepada manusia, yang tikum mereka terima. Jadi mana sabung ni? Di dalam tempat kita orang bawa. Menurut tempat kita dia bergerak, tabung bergerak. Kalau kita pening pada ni, mikir ekonomi, kerja tak berapa laku, projek kurang jarak. Ada satu betul nak suruh muka kayu, iaitu suka derma. Derma ni orang kafir pun kaya terhadap sabar. Ni balasan orang tanya ulama. Orang kafir yang menderma kuat-kuat kebajikan dapat balasan di akhirat. Syekh nak ajar kata jauh Tuhan balas dalam dunia, iaitu Tuhan murahkan rezeki. Di Amerika ada golongan orang kafir lah Kristian. Dia tua dah. Dia ni kuat tabarok, kuat kebajikan. Menderma, dia kutik anak kucing, anak anjing yang mengepak. Dia balik rumah dia beribu-ribu ekor, dia rawat, dimakan, diobat dan sebagainya hantu dia sendiri. Tuhan wadah dia sampai sekarang, umur panjang 89, dah mati-mati ni, dah semakin kaya. Padahal kafe, tak lah. Suka buat kebajikan, maknanya burung rezeki. Nampak? Dan kita dah silam dia kan. Ini kata-kata kita, kalau kunci, dah. Kita bisikin ni siya ni batuk kita dimuria lah, dimuria kan orang ni siya dimuria dimuria tu di kita malam ni tu tayang-tayang cekau bisik kan apa tau tayang dimuria tayang batuk ni eh siya masuk pada dia jadi nak faham ni dorang ni siya kuih. Tak apa, dah pergi, dah berasa pun. Sedekah derma kan? Ha, sunat saja. Cuma orang panggil berhasil. Dia jepuk saja. Nah, ha, ataupun pupi. Tak ada soalan apa-apa tau? Ha? Tak ada kan? Ha, kalau ada ketah, letak sini. Jangan simpan. Kita nak tutup mandi. Ha? Berapa kali kita cakap? Ha. Jadi pelajar dalam agama. Kita dulu sekolah Inggeris. Sekolah Inggeris. Sekolah rendah, sekolah Inggeris harus tahu. Nampak? Lepas tu sekolah rendah, sambung pula dekat. Sekolah rendah, Alimah Syarif harus tahu. Sekolah rendah, Darul Aman harus tahu. Lepas tu balik SPM dekat dia, Sultan Sleman. Sekolah Inggeris kan? Pelajar agama. Itu pelajar agama tahun 90-an. Baru ni. Eh? bukan 8 orang, 8 orang lain, 100. Nampak? Baca orang yang tak nak belajar ni di mana-mana. Mula pergi Mesir ke, mula pergi Pondok ke, mula pergi Aceh ke, Patani ke, Syria ke, boleh tak tu. Mula belajar di sini saja pun boleh. Nampak? Yang penting sekali ke azamah ni tu. Nampak? Saya dulu kawan 3 orang. Saya baca macam itu, ha? Dengar kan? Orang ngajar macam masjid ini, ya? Saya suka ini, ya? Ngajar bila kuliah berkisah, ya? Perlukan, ya? Nah, jadi beberapa tahun kan bawa kita ini dengar semua. Jadi 2 orang ini kawan saya, dia tinggal saya. Dia pergi ngaji pondok tadi. Jadi kita kawan 3 orang tinggal di sini orang. Nyanyi kita seorang. Dia orang ini kita tadi. Ha? Oh, tadi hebat aja kita sosok. Nah, jadi aku nak buat uang ni. Jadi di pondok ni berdahan lama-lama belajar. Aku ngaji ke pondok. Dah kata. Nah, jadi pun saya tukar style saya belajar. Nah, jujur tempat yang sama juga, kalau tengah juga, tapi saya tanya orang, kalau saya nak jadi itu kubur orang, saya nak mengaji pun. Orang pun kata, pun kena belajar ilmu nahwu, ilmu sorah, ilmu mani, ilmu badai, istiharah, tasbih, makulah, ilmu ma'aruf, usul bid, usul hadith, hadith diraya, belajar matah, belajar sanah, usul tafsir, baik-baik tafsir. Nah, jika buat ilmu ni, tulis. Dia kata, bantuan ni, lebih mudah je dengar belakang ni. Tak apalah, tak sungguh-sungguh. Berarti tak pergi pondok lah. Nah, nak duduk kapur. Saya pun cari orang. Kita cari orang. Kita tanya orang yang mana tafsir satu. Orang pun berwadi ustaz ni mana tafsir. Saya ingat tinggi tafsir. Tafsir jalan lain, pasti tafsir jamaah, pasti tafsir lain. Nampak? Orang yang mana usul pik satu. Orang ni, dia pun gimana? Satu hari, 5 jam belakang. 5 jam belakang. Nampak? Dengan ustaz ni, katakan usul fiqh, lepas subuh, 2 jam. Dengan ustaz ni, kita pergi tadi. Pukul 8 pagi, ustaz ni berapa? Allah SWT. Ustaz dah haji. Dengan ustaz ni, balaloh. Dengan ustaz ni, karun. Dengan ustaz ni, nahu. Ustaz ni, salah. Pagi dapat malam, aku 5 jam. Lama mana, 12 tahun. Berhenti hijau. Mana mudah dia? Ilmu ni bukan banyak sangat mudah. Kesempuhan. Ni nak kabur dalam kita dah muda-muda, saya belajar umur 25. Nah, kalau sekali ramai yang orang muda-muda, kalau start belajar semua sungguh, nah, mudah kan? Tapi bukan kita mandar, tak mandar pun. Tak ada fardu ain je lah. Lepas tu saya mana-mana lagi dengan dia pun fardu ain je. Dia tekan fardu ain. Muka minda orang muda-muda supaya minat pada ilmu. Bila dia ada minat, dia dengar. Sikit hari ya, sikit. Tapi nak kabur jangan putus asa. Nah, saya sekolah Inggeris. Bila saya dah belajar orang tu, budak-budak balik mesti dia minta saya baca kitab. Dia cerita. Saya sekolah Inggeris. Sekolah orang putih. Budak balik mesti dia cari saya. Dia minta minta baca kitab Asgar, minta baca kitab Asmuni, minta baca kitab ni, kitab ni, Ibiang dan sebagainya. Kitab Arab ke kita? Dia nak kalau orang kita sekolah orang putih, boleh baca kitab Arab. Orang balik Mesir pula pun nak dalam kita. Kita boleh mula ibarat kita. Kita nak beri semangat kepada orang muda-muda sini. Bang, bermakna benda ni semua menjadi juga. Menjadar wajadar. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ada ni bukan wajib, dia akan mendapat. Jadi kalau kita baru umur 30-40, bayar yang boleh jadi bandar. Kesungguhan. Nampak? Sebab tu guru-guru kita ada dalam Mesir ni. Bukan dipanggil dengar gini. Dengar aku. Lepas tu jadi ulama. Tak? Dia baca suku no. Nah, gantung no. Bagi gantung bersungguh-sungguh. Apa nahu, apa raikah, apa tu, apa ni. Tahu jadi ulama. Ni ulama ada dalam dunia tergantung situ. Ulama di Batang, ulama ada terburi tergantung. Terburi kelih itu. Faham? Tu terburu, terburu tu. Jadi ulama, adakah dia bagi tengok diri? Macam ni, masjid. Bagi tengok surat. Bila kaya berlekat tu no. Lepas tu jadi ulama. Boleh tak? Jadi, siapa yang jaga ni? Nampak tu guru ni ada, siapa yang jaga ni? Di India, belajar di Pulau Pulau Pondok tu jirin, sekian tu. Lepas tu belajar di India pulau, naik mesin pulau. Haa, jumpa ulama-ulama pulau. Kau boleh jadi ulama. Haa, jadi. Itulah. Jadi, anak-anak kita tekan boleh-boleh. Bak dunia, kita sempat. Siapa masa, pakai kereta saja. Betul lah. Dulu kita pakai basikal, ayah semua ayah. Nah, hari ni, kau dah lihat dia nak Omni senang. Mana tak ada minta pun. Betul lagi sampai lagi dah senang orang macam orang dah kaya. Orang senang dah tu. Orang dah kaya senang. Orang lagi makan pas Kenapa? Pasal apa jika tu orang kaya tu? Pasal apa? Adik besar orang jalan kaki lagi cepat dia kerja. Orang jalan kaki orang senang. Orang lain tak ada kaki. Ada tak ada kaki? Tak ada kaki jalan menyesok ini. Dia pun terlipat sini. Ya, ini. Tak ada kaki. Orang kaya. Orang lain tak ada yang menuju. Dia lah kubur. Banyak orang. Tak ada kaki, tak ada tangan. Mulut pun sebut. Subhanallah. Nabi kata subhanallah. Tambah ini dah. Sekali sebut subhanallah. Penuh, neraca, bukan laci, neraca di hari kiamat. Faham? Itu berarti dalam iman sikit kan? Jadi janganlah, asal jangan di sungai tinggal di mana malam jangan. Nabi Ibrahim tinggal isteri dia dengan anak baby, Nabi Ismail, masih kecil. Dah, dah ingat je tau. Di Mekah. Mekah masa tu tak ada orang, tak ada rumah, tak ada shopping complex, tak ada atap, tak ada air, tak ada lampu, tak ada kedai, tak ada duit, tak ada makanan, tak ada pokok. Nabi matahari, bawah pasir yang panas. Allah panggil balik ke Palestin, Nabi Ibrahim tinggal bini dia dengan anak yang masih kecil. Jalur keluar Islam, jalur tawaf, jalur berlari-lari sahih. Tak ingat kita. Dan kita nak tinggal bini kita di rumah. Ada rumah, ada dinding, ada bilik, ada pintu, ada lampu, ada sayur, ada nasi, ada gula, ada putih sejuk, ada wifi dalam. Tinggal pula bukan bertahun-tahun yang dua hari sejak lagi surat. Dah halau. Jahat pun dah kita ni. Lepas tu bawa anak-anak. Kalau anak kita ini sekolah dah, ini tak mengaji pondok, tak mengaji di madrasah, siang dia pergi sekolah, malam bawa pergi kuliah-kuliah ustaz-ustaz. Faham? Biar dia dengar dia. Adik, mulai bulan ni, ayah akan bawa pergi dengar kuliah di surat. Biar tak setiap malam pun, seminggu tiga kali. Buat mudah-mudah. Faham? Sebab anak kita kalau jahil, kita masuk dalam tu. Tiap-tiap orang yang berkahwin, dia wajib ajar bini dengan anak dia hukum agama. Kalau dia tak reti nak ajar, wajib dia kena bawa anak ke bini tempat orang ajar agama. Mum tak kena azab kalau bini mum tak pandai fizik jenis kimia. Tapi mu kena azab kalau bini mu tak pandai sebenarnya. Nah, jadi malam ni kita bawa semua pergi surah kata ke anak bini. Anak kata tambah ayah malam ni nak tengok Ultraman. Ni Ultraman. Tambah ayah tambah. Orang esok lah boleh kasi lah gitu lah. Honda lah gitu gini lah. Nampak? Kita ayah. Jangan. Tambah juga. Kita ayah kan? Ayah ni the big boss. Yang paling berkuasa dalam rumah. Kita gunakan kuasa kita untuk menjadikan anak kita juru di akhirat. Nah, ayah kata pakai baju mandi Nabi surah. Orang nak mengajar mana ni? Tak boleh tengok TV. Tambah nama-nama pergi nama-nama. Kalau tambah pergi akak tangan awak gini. Jika anak, akak gini, tubuh gini, pusing, tarik, lipat, kak, kum. Menengok. Itu baru ayah. Nah. Mujahir kaki aku kena tanya dalam tubuh. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyyati. Tiap-tiap kamu yang ada anak akan ditanya daripada anak kamu. Anak berapa orang? Lapa orang? Mani balik dah kata tu? Mani balik dah tiru mereka? Mani dah tahu batas mayat? Haa, sudah pijak ni. Nak jawab kan? Tau sedih. Haa, ni bukan lagi. Tak? Nyandar dia kata. Tau, kata urut kepala. Haa, Mek, bagi sini. Bini bagi sini. Haa, Iman. Bagi sini. Ya. Ya, tau. Yang ni, ini nama dia mulia. Yang, yang nama saya. Ini yang ada orang ni, yang orang saya ini ya. Nah, bagi punya ayam. Ini bagi kita itik. Saya orang ni. Itulah jawab saya. suami misali. Bagus-bagus. Saya miji bagus. Nah. Tapi kata malamnya, lagi inbagi bagi lima. Walau tak ada. Inbagi bertanya, ni nak ambil nama ni, tapi dia pilih nak ambil nama awak ke bini awak? Ha? Nak jawab ke mana? Ikhlas jawab. Jangan kita mati. Boleh mati dah sekarang. Mati dah aman. Apa kurang lagi dia mati dulu. Ya, malam ini pergi masjid pergi juga. Bini kita ada tamu abang malam ini pergi. Beri-beri apa? Tak nak. Lama dah kita betul kadang keluar raya. Ha? Awak kalau tak semayang, aku masuk dengan tu. Sebab suami jangan main. Suami ni kalau isteri dia buat dosa, suami tanggung. Tapi kalau suami buat dosa, isteri tak tanggung. Dengar baik. Sebab tu orang laki-laki, dia beri nafkah kepada perempuan. Berat dia. Itu jawab nikah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Dengan baik. Maknanya, aku tanggunglah dosa isteriku mulai pada saat ini. Yang kita ingat awak sedar. Ini aku terimalah nikah ni. Bebalah nikah. Mungkin tahan baik yang tersirang. Mulai daripada saat ini, aku tanggung dosa bini aku. Masa bini kita tak kawin dengan kita, mak ayah dia tanggung dosa dia. Kalau tak bakar tudung, kalau bakar semua ketak, kalau perihat. Tapi bila kita jadi suami, kita tanggung dosa. Sebab tu balasannya perempuan wajib taat kepada suami. Sebab suami tanggung dosa. Mana faham perempuan? Ni yang suruh panggil bagi dalam maruh dah kita bini. Mak nak tengok TV mana ni mak, kau tak pergi surah, tak ada, tutup TV. Tutup TV. Tutup selalu. Nah, kalau tu. Dibat tu, ambil kapok keluar dulu. Itu baru. Suami. Sayang, dia TV 299, main je. Main pemok. Bukan sama ada tu, 1000 lebih TV. Nah, ni anak pakai lagu pak, kita tak berani nak slow. Dung-dung-dung-dung itu. Slow sikit, ini. Anak buat dia. Pakai ayah pun. Jawab dia. Ambil TV, lepok kau tikau. Tiga cakap, copak. Itu baru ayah. Lain kali kalau ayah, balik. No, baru kata ayah bawa lagu di itu. Baru anak pun. Sini, tutup dah. Jadi kita mulakan balik, betulkan balik lagu kita. Dari kita lagu, sekarang ini kita jahit banyak benda. Quran kita dah uti, kita tak kena tafsir, baca, bodoh tu. Tadi yang betul lagi, banyak sangat benda yang kita dah tahu. Membuktikan bahawa kita telah jauh-jauh meninggalkan akan pencarian ilmu agama yang sepatutnya kita sekarang telah tahu. Kalau sepatutnya kita cari ilmu agama dulu, bila penuh ilmu agama, baru kita cari ilmu dunia untuk cari kesenangan di dalam dunia. Tapi kita cari ilmu dunia dulu. Dapat tajuk dah masa, tajuk peluang dah, baru nak cari agama. Ni perkara yang sama. Lepecek dah, baru nak mari surah masjid. Dulu tak mari tematik, dulu tak haji mari. Lepecek dah, lepecek. Mu'ajir dah umur 63, baru kita nak kuliah. Masih umur 23 dah, dia main ronggir, dia kek nampak. 63 baru mari. Wajib mana-mana, wajib mari semua. Jangan ambil sebab baru angin. Tak ambil ni, tak ada. Wajib tak ada sikit air yang ada. Baru nak belajar tak ada ni. Kalau itu banyaknya perkara berlaku untuk zaman. Jadi bukan kita nak kata dengan tu. Kena ingat, ni akhir zaman. Kerajaan yang ada tak membantu kita. Kawan-kawan kita tak membantu kita. Banyakkan ke Allah kita jauh daripada agama. Jadi harapan kita ada. Nampaklah apa mana yang hak, apa mana yang pasti. Kalau tiga tu main pak dia tu. Ngaji pun main pak. lah masyarakat apa hebat kok. Nama jom heboh pula mari kita ni. Nah, buat pagi siapa Habi rakyat penuh. Kita nak pergi surat pun jeng. Orang lagi beli biskut anak nangis pun jeng juga. Jom heboh. Setan semua itu. Kajian ni kita ni faham. Benda yang Nabi langgar, jangan buat lah. Tapi oleh kerana dia jahil, kajian ni jahil tak. Mesti-mesti bodoh. Faham? Nabi kata buat benda-benda ni, nak main tak apa. Kalau nak buat, jual boleh. Tapi nak mari penyanyi-penyanyi, penari-penari gitu. Ini adalah mal'un. Kena banyak. Tak salah mari, jadi kena. Tak kira, nombor terima apa, aku dah takut. Kerana Nabi kata, yuk lafu ala ruwasi firma azih wal mawaniya. Umat aku akan dalam kepala mereka bergoyang-goyang. Dengan sebab muzik yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi perempuan. Ya sifullah bin umur Allah. Nescaya Allah akan hancurkan negara ini. Wa ya ja'alni umun kira datar al-khadar kira. Dan Allah jadikan umat pada masa itu bertukar menjadi kera dan babi-babi. Ha. Ini siapa Nabi? Dalam kitab hadis, buku kitab Nailul Autar. Ha. Buku kitab Mujam Tabarani. Nabi kata, umat akhir zaman, pemerintah buat kami penyanyi-penyanyi, umat menjadi hanyut, maka akhirnya menjadi berkera dan menjadi babi. Hadis Nabi bukan dia ambil dalam komik pedang si siawang. Ha. Baik, sebelum kita tutup majlis, ada dua persoalan. Yang pertama, apa pendapat tentang tsunami atau bala daripada Allah? Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, apabila telah zahirlah kemungkaran, maknanya banyak berlaku kemungkaran, maksiat dan seumpama, dan kita mampu untuk mengubah kemungkaran, tetapi kita biarkan saja, tidak mengambil peduli. Nampak? Nabi suruh kita mampu. Walaupun kau diruna ada ayu kiru, kita mampu untuk mengubah kemungkaran. Wala yun kiru nahu, tetapi kita tidak mengubah kemungkaran. Wafir rasi wala yun kiru. Satu dua ayat. Kita tahu Allah tak cara untuk kemungkaran. Maksiat yang berlaku dalam negara Malaysia ini. Wa iza fa'alu zalika, bila rakyat telah buat macam tu, kemungkaran ada di depan mata, tidak ambil endah, tak rasa benci, tidak engkau, tidak jumpa untuk menghalang berlakunya kemungkaran. Azaballahu al-amata wal-fasad, Allah akan azabkan bala kepada yang buat maksiat dan orang-orang yang baik. Ini sekarang berlaku macam-macam baik. Kenapa? Kerana itu ada satu perangan tak ipatuh. Apa? Yang masih lagi mencegah kemungkaran. Tapi ramai yang tidak tahu pada kemungkaran. Waktu bala ujian kepada orang yang dia sayang. Adanya kau para Nabi, bukan kerana benci. Tapi kerana kepada kita sekarang ini, bukan tanda sayang. Tanda pembalasan daripada nah. Dan anak puan orang boleh-boleh ambil semua. Anak puan awet. Ini bagi ini. Awet kau? Tak, mulut je. Jatah boleh bagi ini pun. Kering. Mok ni semua jumpa kain. Cari siapa? Angin dia ni. Apa? Siapa ni? Oh, ni kawal dengan besi dia. Oh, kawal polis. Belagi mua ni bagi anak tak puan ni ni. Berpuan mua ni. Berpuan. Tahan. Nak pergi jalan, nak pergi makan ni. Buat sepuluh ni mari ambil, tak nikah, tak tubuh. Bodoh punya mok. Haa. Lepas tu dah kabar mana, kita boleh memohon sandwich. Bapak jantan lah, tak akan nikah dengan anak dia boleh mari ambil semua. Mok bapak dia bodoh dari bro. Mungkin kat bro, buat beranak. Nah bro. Nah lah. Suruh anaknya. Wajah hati ni ada anak cik. Okey lah bawa anak cik. Ambil anak cik buat kamu. Ha. Belum ada anak cik gini tau. Dia ambil anak lu berbuat sama anak cik. Ambil buat kamu. Belum ada mati tau. Belum ada anak, cik dah bagi kita ambil anak, macam mana dekat dia kekuh dulu. Baik, jauh leh. Faham? Kalau tak nak ambil anak dulu, buat lari. Faham? Depan pun semak ke. Memang dia kekuh ni tu. Tari ni, panjang ni, malam satu, lapang dah jahit. Kasih. Tapi kita orang Melayu, mak Melayu, pak Melayu, orang tak ada kena-kena boleh ambil anak orang. Haa. Mana cedik belut ke mak? Cedik belut dari tak ada orang. Haa. Ini akhidat masuk balik Allah. Kita tak ada gempur bumi. Bacalah sahabat tak tahu, jangan bimbang. Kita tidak duduk pada jalurah gempur bumi. Pada jangan bimbang. Yang buat gempa bumi bukan itu. Allah yang suruh bencang. Dulu orang bencang COVID. Sebelum tu lama tu nampak hak Osaka. Bila bencang, kebencangan yang malaikat bencang masa tu 5.7 skala Richter. Maka betul kamu nak ambil Osaka. Maka Jepun pun buat action belum kumpul dengan macam-macam lah. Sepuluh yang tak mungkin betul. Tahan untuk 7 skala Richter. Kemudian Tuhan goncang blok COVID 7.3 untuk blok. Kemudian dia buat 8 skala Richter tahan 7.9 supaya tahan betul bumi. Ni 2011 Tuhan kata mereka buat 8.9. Tuhan hati pula lanak pula. Kita pun Malaysia pun tak cakap tak apa, jangan bimbang. Kita tidak duduk pada jaluran gempa bumi. Lailah hati nombor. Kalau bodoh, duduk diam. Jangan cakap. Dunia gempa bumi ikut jalur. Ikut perintah Allah. Allah kata goncang korongkor. Lapanglah sekadar licu. Mati kadar. Tuan. Ini masalah. Pasal tu, tidak tahu ni. Kita tak apa, kita tak ada bala gunung api, tu dah. Gunung api pindah tubuh. Nah, tapi Tuhan balakan Malaysia banyak dah. Muda-mudi syukur Allah. Orang tua tak boleh diharap. Pemerintah melakukan dilema. Rakyat suka berpoya-poya. Mana tu? Anak biasa dengan orang tua. Mana? Berjatuh-jatuh lagi mati dengan bala kasih moden. Saya berkenalan dengan seorang awet. Setelah mengenal hati budi, saya berhajat nak menikah kahwin. Tapi saya berkata dia orang sekolah sana. Dan dia tu sendiri puteri sana. Kahwin dengan seorang perempuan, dia baik dengan kita, dia suci menjadi isteri kita, tahanlah. Hanya okey lah. Tapi mak bapak dia sebelah sana. Nampak? Sebelah sana, pada lah. Jadi kita dakwah ni maknanya mengajak orang. Dakwah ni bukan maknanya patah simpang. Dakwah ni maknanya ajak orang kepada Islam. Jadi kalau kita kahwin dengan mak mertua kita, nah, yang sebelah sana, bolehkah kita boleh takwah dengan kebaikan Islam yang daripada diri kita orang rumah roh? Ini setiap sekarang. Ada benda kita kena kerah. Kita kahwin dengan anak dia, kita bahagia dengan anak dia, mak dia maju kita. Maju kita hormat. Tak boleh gaji, belikan zakat, beli gemuk, kain batik sedar, kajuh sedar, kain zakat, ajak laci. Haa. Ayuh ni, mok ni kalau orang beli kain batik, orang tutup nasu lain, nak selain, budak, beli-beli. Kalau kita usul anak pun ingat tak mau kaku. Kita beli uang ramah, selu, atau gemuk tu semua. Nak, biar dia pun tahu ibu pun. Nah. Haa. Cara tu, kita nak tahu ni tarik. Tarik. Dan dia diri puteri, dah gimana? Dan kita nak cari hak soleha. Kalau soleha berlaku, dan tu hak paling sihir, bila dah jadi baik. Lepas tu satu mujahadah, satu jihad. Kita berkahwin dengan perempuan-perempuan yang tidak baik. Satu jihad. ulama syurkan kita laki-laki yang telah pun ada dalam jemaah Islam kahwin dengan perempuan-perempuan agung. Yang dilarang perempuan-perempuan yang baik kahwin dengan laki-laki lalu. Pasal payah lah tarik. Artinya, Allah muna alim nisa. Nah, kita nak kahwin yang pakai tujuh dah, orang pakai apa batu putih dah, pakai nikah. Kita nak kahwin yang muslimat dah. Nah, dah masuk ke tepi jalan, orang keluar ketak, dapat bila-bila lalu. Nampak? Kahwin dengan orang prihair. Bawa pakai skut. Nah, tadi dia jadi isteri kita pada maksud anak-anak kita juga kalau tengok anak-anak nampak pandainya lebih teruk lah larang dua keluar juga larang jalan jalan juga semua tak tujuh buang tujuh nampak apa ni jumpa nak main orang terkabur duk kendor ni nak datang dengan ni jawab ini nak datang ke lah dan tak punya ni tapi jangan biar datang di rikul tu biar seksual. Aku tengok umur ni dia keluar sama dengan balak umur ni berat lama dia ada cerita ni. Nampak? Pasal pergi patah main dalam bolong air lah macam-macam mesin. Kamu kata dalam utang pun masuk. Nampak apa ni? Aku nak suruh nikah lah. Kau nyok apa? Memang dia nyok. Dah dengar nampak mak kan? Tak kan? Dengar lah surat tu bila. Nampak? Dia tu lah pergi ke surat. Ampun, ampun, ampun, ampun, mana ni ganggu? Ampun, apa? Bini dulu. Ampun, tak apa, bini kau. Ha, baru jadi buku. Kita dah suruh yang putih, jadi dah salah lah. Pasal kita dah kukul lah, kukul lebih lah. Ha. Jadi dah kita dah niat baik, apa semua dia baik, dia kita tahu ya. InsyaAllah dengan niat yang baik, dia akan tangan kepada kita. Nah, jadi sebab tu Nabi tidak menggalakkan kami sepulah lah. Sebab kita adalah kelompok yang sama. Kita tu orang jemaah kita dah kahwin sama jemaah. Itu orang jemaah sama orang, dia kahwin. Tarik ke masuk. Nah, untuk besar lagi malu ke kita. Malu juga, benda-benda memang lah. Ya, datuk juga. Ada orang bundang orang ni. Nampak? Haa, tutup tu. JKK. Lama-lama apa? Siti saya, JKK dia beli. Faham? Mula-mula marah. Dia ni beli Siti. Dia suruh budak-budak dia beli. Dia nak pergi madu. So, dia terjemur ambil kereta lah. Dia banyakkan dia beli. Bukan aku. Dia kekir ni semua. Baru tahu. Patut dia tengok saya buat warna, buat gol ni. Tapi dia cakap, dia kekir. Akak tangan aku. Lupa dia beli Siti lama. Tengok. Dia tu budak pahala, buat semayah pun di situ. Dia ni. Buat tak jatang dia kekir. Nampak? Haa. Tip itu. Dia jangan kerah sama. Lembek attack. Kalau kerah sama, kau boleh pakai kain gitu. Bagaimana untuk menarik kita ke majlis ilmu dan beristiqamah dengan amalan-amalan baik? Jadi, kita nak tarik orang ke majlis-majlis ini. Nak kata senang, payah. Nak kata payah, kata-kata senang. Jadi susah juga kita nak jawab ni. Macam-macam masalah. Macam anak kita sendiri macam mana nak suruh ikut itu. Masalah Allah. Jadi kata jerah-jerah pun kata lah. Dia ni orang yang gini, kerah. Ha, kerah kita kena lembut. Jadi kerah. Kerah sama kerah tadi. Jadi kocoknya. Nah, kalau gini lembut, tak apa. Kita kerah, dia pun tak kurus ni. Nah, ha. Tapi kalau kita baik dengan jiran dalam hal kejiranan, mudah dia nak ikut. Kita nak tarik orang, biar dia kasih kita. Bila dia kasih kepada kita, dia ikut tanda. Ni kita dah dapat mana dengan dia. Kita nak tahu, dia ikut kita. Ayah sikit. Nampak? Haa. Macam orang tak kasih. Nah, kalau orang puan tu dah sayang, nak kata kita, kita kapal kajak imam pun dia buat kata. Nah. Haa. Jadi, dengan dia lah, kita dah pun comel, dah pun ngam. Tapi kita nak surat dia bagi surat. Ayah. Kita kena ngam ni tu. Nah, ada cawak lauk, bagi lauk. Nah, kalau ada apa-apa, tolong betul. Kalau rumah dia tak ingat akak patut, kalau nak ucap, kita tolong akak. Baiklah kita ni dia. Kita kata main di sungai ke di mana ni? Mudah tu. Nah, ni kita bincang satu dia, dua tahun lah tu. Satu tu dengan lauk ni pun acak di sungai. Kita ada kisah dia. Nah, jadi perbetulkan diri kita tu. Biar orang tu sayang kita. Bila sayang kita, siapa? Ada seorang tu dia memang buang. Bukan kata terlampir. Terlampir yang itu. Jadi mati dia umur dalam 80 lebih lagi. Buat dulu lah. Jangan mati tinggal. Ingat mati tinggal. Kita belum tahu pasti mana. Mati tinggal. Jadi mari ini pemuda-pemuda apa kepe dia. Membudak-budak. Aku lama tu main pasti. Jadi kita main jauh lalu. Nah, kita main kita ikut lagi di kuliah. Nah, ikut di kuliah. Bila ikut kuliah, kita suruh jembat. Jembat ni penyimpan, cukup bang. Nah, dah usah ada tapi kita suruh jembat. Bila kita suruh jembat, macam ni yang aman ini, dia rasa bang ni. Ada. Dia rasa bagus, tak ni sayang, dia suruh jembat. Nah, jadi lama-lama dia rapat ni tadi. Nah, dia rapat, dalam mana, kasih, dia kasih tau. Nah, kita buka pun dah, pakar ni tak betul. Dia boleh tiba jalan juga lah, apa? Kita nak ambil ni, ahli korang sikap ni. Tukar dulu, isi bagian dulu. Padahal lain kali masuk rapat, cakap politik, dia nutup dia. Padahal apa, pasal lain tak beranak ni, dia pasti tinggal nutup. Man, pasal umur mereka dah berumah umur dia, dia bawa pecah. Dan, orang lama kat sini lah ulu. Bukan kat sini, kagak situ ni, rontok yang jadi rontok. Tapi jangan tu, ha? Dia suruh jembang. Ha, kalau ada cukup pada kawan-kawan, dia suruh baca rawi. Dia suruh kalau tak selawat, boleh jadi pada selawat. Sekejap dah tak tahu. Dia masuk suka anak lain, dia minta sayang anak dia. Ha, dia pun ada orang main tu. Dia kata apa-apa tu. Kau ni tengok, nyuci. Kita kat ni. Oh, itu kat pasal hijau lah pula. Tak? Ha. Mana kena tengok ke orang, kita jangan kerap. Macam budak-budak ni, kau tengok main butu. Hei, jual butu, hidup surga. Jangan gitu. Mana main yang butu, di surga tu. Kadang-kadang lepas baca dengar orang-orang tu, main butu pula. Ha, tu dia berhenti. Ha. Ha. Kalau tengok main burung, berhenti main burung, di surga. Jual burung-burung, jual apa ke? Tak boleh main burung, tapi orang-orang tu, bila kalau tak pergi, tak boleh nak. Jadi, cuci burung pada orang. Memang gitu. Jadi kalau begitu dia boleh menerima. Jadi apa benda ni? Dengan Pak Giram, biar Giram tertarik dulu dengan kita, baru mudah pekerjaan. Jadi tak ada masalah lah. Nah, jadi masuk ke Syarabah lah pada mana esok. Dan pergi masih jauh di Taiping. Nah, esok di Taiping, Masjid Telekom Taiping. Masjid Telekom, dia punya Telekom. Masjid Telekom, Pekat Taiping. Jalan lupa kuda. Haa, bukan main lupa kuda. Jalan lupa kuda. Nah, jadi insyaAllah, kita ambillah daripada apa yang telah disampaikan ni untuk upgradekan lagi agama kita. Rumah kita memang korang-korang, kereta kita korang-korang sama, anak kita korang-korang, gaji kita pun semakin naik, tapi agama kita steady sama. Jadi satu pesanan yang pertama, hadir sama kuliah-kuliah. Kalau kita tak ada kerja, tak ada uzur, dan kita pastikan ada perjuangan kita sekarang, kita bersama dengan golongan ulama. Jangan sekali-kali kita bersama dengan golongan yang melakukan kezaliman yang ada di sekeliling kita sekarang. Kerana inna hamadna lil zalimin nar. Kami sediakan bagi pemimpin-pemimpin yang zalim, Tuhan kata api neraka. Api neraka bagi pemerintah yang zalim ni, Tuhan kata apa tak bihin turun itu lah. Depan, bawah, kiri, kanan, belakang, atas. Keliling api neraka. Rakyat yang suka dengan orang yang zalim ni pula, nampak? Pertama satu menang dalam yang lain. Akan dibakar juga dalam api neraka. Jadi kita tangguh dia tengah ini panas. Api dapur pun panas. Kita nak buka kuyuk, pegang tak ingat. Pakai sarung tangan, sampai metuk ni. Cari cicak, gembung tangan. Apa tahu lagi api neraka? Maka kita tahu tak? Daripada dosa kita juga. Berskumpul dengan golongan-golongan yang tahu seperti ini. Maka kita dengan azam baru bersama dengan ulama-ulama. Dan kalau nak majlis-majlis ini, majlis ilmu, jangan jadi macam kita cabut tadi biadab dan kurang ajar. Pandai cari makan ke dalam pagi petang, pandai cari duit saja untuk banyakkan biji dalam bank, tetapi orang mari ngajar tidak mari. Di rumah yang kurang ada rumah yang dalam dibasuh, tapi itu kerah di luar dalam hati kita. Kena ada kasih sayang golongan ini, maka kita tak boleh tadi, mari supaya kita juga ke masjid. Lupakanlah masa zaman-zaman jahiliah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita, Allah buka kita peluang yang ada depan. Dengan bagi Allah yang masih ada, kita sempat mengaji ilmu Allah, sekat sempat beramal, sempat bertaubat dan balik ke kampung asal kita, syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jangan jangan ada jangan mazuma wa jangan tafaru kena mimakni tafaru kena mazuma. Allahumma la tajal fina wa la ma'ana syakir wa la mahruma wa bana'atina fitunya salam bil akhirat wa salam wa bina'adabandam wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.